Mr. Gary Mahesa, Wong Jo. Spesialnya buat siapa ini? Pak Warsono. Tangisnya sungguh memilukan. Asik Wong Jo. Piye umireng pun.